السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، mari kita lanjutkan sampai pada materi tentang penetapan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Tanzilul Qur'an, itsbat tanzilul Qur'an min Allah Ta'ala. Penetapan bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait dengan Al-Quran kalamullah, diturunkan dari Allah dan bukan diciptakan, masalah ini adalah masalah yang banyak menimbulkan perselisihan besar antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, bahkan menyebabkan terjadi keburukan yang besar yang menimpa Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara orang yang mendapatkan musibah besar di jalan Allah dalam masalah ini adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan, saya ulangi, menjaga Islam atau menolong Islam dengan Abu Bakar, dan menjaga Islam atau menolong Islam dengan Abu Bakar dalam menangani peristiwa kemurtadan, dan dengan Imam Ahmad dalam menghadapi peristiwa fitnah yang besar. Fitnah yang besar ketika itu Khalifah Al-Ma'mun, semoga Allah maafkan beliau dan kita, memaksa manusia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, sehingga dia menguji para ulama dan membunuh mereka jika tidak menjawab pertanyaan tentang apakah Al-Quran itu makhluk. Jadi ketika itu kebanyakan ulama memandang bahwa mereka berada dalam keadaan uzur yang menyebabkan mereka bebas untuk memilih sikap, dalam bentuk sebagian ulama memandang bahwa mereka dalam keadaan terpaksa karena ancamannya bunuh, dan orang yang terpaksa jika mengatakan ucapan kafiran asal hatinya mantap dalam keimanan, maka ini dimaafkan. Sebagian ulama yang lain bersikap dengan berdiplomasi dalam menjawab pertanyaan, misalnya dengan mengucapkan Al-Quran, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, semua ini, sambil menunjukkan jari, jemari, adalah makhluk. Jadi bersiasat, maksud dari yang mengatakan seperti itu, maksud ulama yang mengatakan seperti itu adalah jari jemari ini makhluk. Jadi bukanlah yang dimaksud Al-Quran, At-Taurah dan Al-Injil serta Az-Zabur yang makhluk. Tetapi bersiasat, berstrategi dengan menunjukkan jarinya Al-Quran, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, semuanya ini sambil menunjukkan jari jemari tersebut adalah makhluk. Adapun sikap Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Muhammad ibn Nuh rahimahullahu taala, mereka berdua memilih sikap untuk tetap mengucapkan Al-Qur'an kalamullah yang diturunkan oleh Allah dan bukan sesuatu yang diciptakan. Yaitu bukan makhluk. Mereka berdua memandang bahwa keterpaksaan dalam masalah ini tidak menyebabkan bolehnya mengatakan ucapan yang menyelisih kebenaran. Karena keadaannya adalah keadaan jihad. Adapun paksaan yang mengandung konsekuensi dimaafkan adalah ketika urusannya adalah urusan pribadi. Adapun jika masalahnya adalah urusan menjaga syariat Islam ini, menjaga syariat Islam ini, maka wajib bagi seseorang untuk mempersembahkan jiwanya kepada Allah dalam rangka menjaga syariat Islam jika memang tuntutannya demikian. Coba diperhatikan bahwasanya kalau seandainya Imam Ahmad ketika itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, walaupun sambil berdiplomasi atau karena terpaksa, maka semua manusia akan mengatakan Al-Quran itu makhluk, bisa jadi. Kan, tapi beliau tegar dan istiqamah mengatakan Al-Quran kalamullah yang diturunkan dan bukan yang diciptakan, yaitu bukan makhluk. Dan justru kenyataannya menghasilkan kesudahan yang baik. Walhamdulillah. Dan sesungguhnya pembahasan bahwa Al-Quran itu makhluk termasuk ke dalam pembahasan tentang penetapan kalamullah. Namun dikarenakan adanya perselisihan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengkhususkan pembahasan ini dalam bab tersendiri. Jadi semestinya ini masuk dalam pembahasan kalamullah. Mengapa disendirikan? Karena adanya perselisihan yang besar antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengkhususkan pembahasan ini dalam bab tersendiri. Insyaallah, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan belajari terlebih dahulu apakah definisi Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an secara bahasa masdar dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Maknanya ada dua, yaitu sesuatu yang dibaca, Qur'an itu sesuatu yang dibaca. Dan yang kedua adalah sesuatu yang mengumpulkan khabar dan hukum. Itu makna Al-Quran secara bahasa. Ada dua, yaitu sesuatu yang dibaca atau pengumpul, yaitu mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan khabar dan hukum. Adapun secara istilah syar'i, namanya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Inilah definisi Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Adapun tujuan Al-Qur'an diturunkan, berkata Syekh Muhammad Shalal Utsaimin, "Fal Qur'anul Karim nuzila li umurin thalathah. Al-Quranul Karim itu diturunkan untuk tiga perkara. Al-Quranul Karim diturunkan untuk tiga perkara. Yang pertama, at-ta'abbud bitilawatihi, yaitu beribadah dengan membacanya. Yang kedua, wafahmi ma'ani, dan memahami maknanya. Dan yang ketiga, wal'amal bihi, dan mengamalkannya. Al-Quran Karim, kalau sebatas kita beribadah dengan membacanya, termasuk membacanya, ya menghafalnya, kita beribadah dengan menghafal Al-Quran. Kalau baru pada itu saja fokusnya, maka baru kurang lebihnya sepertiga tujuan Al-Quran diturunkan. Belumlah kita meraih sepertiga kedua, sepertiga ketiga mayoritasnya. Jadi jangan lupa, janganlah seseorang kemudian merasa cukup puas dengan menghafal. Apalagi kalau sudah hafal 30 juz. Jangan sampai merasa sudah selesai belajar. Karena seberapa besar hafalan pun, hafalannya pun, seberapa hebat hafalan Al-Quran yang ada pada diri seseorang, seberapa bagus nadanya, suaranya, tajwidnya, seberapa bagus qiraahnya, seberapa hebat dia menguasai macam-macam qiraah, as-sab'ah, al-qiraah as-sab'ah, as-sab'ah, itu baru sepertiga tujuan Al-Quran diturunkan. Di sana ada sepertiga yang kedua, yaitu memahami maknanya, yaitu tafsirnya. Dan setiap kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah tentang aqidah, tauhid, fiqih, dan yang lainnya yang terkait dengan pembahasan Al-Quran, itu hakikatnya adalah tafsir dari Al-Quran. Jika Anda mempelajari kitab tauhid, berarti mempelajari kumpulan ayat-ayat tentang tauhid, mempelajari tafsir-tafsir ayat-ayat tentang tauhid. Jika Anda mempelajari fikih, berarti mempelajari tafsir ayat-ayat tentang fikih. Kemudian sepertiga yang terakhir, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Jadi salah besar kalau seorang sudah masuk kampus tahfidz misalnya, telah hafal, jadi seorang hafidz dan hafidzah, kemudian malas ngaji dari ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Ini baru sepertiga mencapai tujuan Al-Quran diturunkan. Kemudian yang berikutnya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quranul Karim, bahwa mereka Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan innal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Satu, munazzalun ghairu makhluqin. Dua, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dan bukan diciptakan, artinya bukan makhluk. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Keyakinan yang berikutnya dari Ahlussunnah wal Jamaah, darinyalah bermula dan kepadanyalah akan kembali. Saya ulangi, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran, innal Qur'ana kalamullah. Satu, bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, berarti sifat Allah, bukan makhluk. Yang kedua, munazzalun ghairu makhlukin, diturunkan dan bukan diciptakan, artinya bukan makhluk. Dan yang ketiga, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, darinyalah berasal dan kepadanyalah akan kembali. Apa maksudnya Al-Quran kalamullah? Poin yang pertama tadi, maksudnya adalah, kita pelajari masing-masing poin. Maksud Al-Quran kalamullah adalah semua huruf, lafaz, makna, Al-Quran semuanya adalah kalamullah. Jadi hurufnya, lafadznya, maknanya semua adalah kalamullah. Mengapa kok dirinci seperti itu ya? Fahamlah namanya kalam ya, huruf sekaligus makna sekaligus lafadz. Tapi dirinci seperti ini gara-gara ada golongan yang melenceng dalam masalah ini sehingga perlu dirinci. Pada asalnya orang yang fitrahnya lurus, akalnya sehat, namanya kalamullah ya sudah langsung paham, namanya al-kalam ya langsung paham, namanya ucapan ya huruf sekaligus makna. Aneh kalau dipisahkan ucapan hurufnya itu ucapan dia, adapun maknanya bukan termasuk ucapan dia, kosong dari makna, kumpulan huruf-huruf abstrak saja tanpa makna. Enggak seperti itu. Tapi gara-gara ada golongan ahlul bid'ah yang tersesat dalam masalah ini, maka Ahlussunnah wal Jamaah membuat pernyataan akidah, statement akidah yang sahihah agar menjaga umat ini dari kemasukan syubhat. Baik. Dalilnya apa? Poin ini yaitu Al-Qur'an kalamullah adalah surat At-Taubah ayat 6 di antaranya. Yang kedua, di sini disebutkan hanya dalam matan di dalam matan disebutkan yaitu pada pada bab yang kemarin ayatnya yaitu surat At-Taubah ayat 6. Jadi masuk dalam bab kemarin. Dalam bab kemarin itu bab tentang penetapan kalamullah ta'ala, penetapan sifat al-kalam bagi Allah ta'ala. Tapi di dalamnya sebetulnya ada bab bisa dibagi menjadi dua bab, yaitu penetapan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah seperti dalam surat At-Taubah ayat 6. Ya. Kemudian berikutnya, poin yang berikutnya, munazzalun, yang diturunkan. Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud munazzalun. Yaitu Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Adapun keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang berikut, Ahlussunnah wal Jamaah yang berikutnya, dan bukan diciptakan, yaitu bukan makhluk. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 54. Surat Al-A'raf ayat 54. Minhu bada'a, berasal hanya dari Allah. Ini maksudnya adalah Al-Qur'an adalah firman Allah, yaitu ucapan yang berasal dari Allah. Ucapan atau firman maksudnya yang berasal dari Allah. Dan dialah yang pertama kali mengucapkan, itu maksudnya minhu bada'a. Asalnya dari Allah dan Allah lah yang pertama kali mengucapkannya. Jadi walaupun dinukilkan oleh manusia kepada manusia yang lain, ini tetap tidaklah merubah status Al-Qur'an kalamullah, karena yang pertama kali mengucap, yaitu mengucapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia tadi. Jadi misalnya di tengah-tengah kehidupan kita, misalnya contohnya ada ucapannya Imam Syafi'i. Beliau pertama kali mengucapkan, sebelum beliau tidak ada ucapan tersebut. Kemudian sekarang kita mengatakan qala Allah, qala Syafi'i, bukan qala Allah tapi qala Syafi'i. Tetapi kita mengatakan bahwasanya ucapan tersebut ucapan Syafi'i, walaupun kita yang menukilkan, karena yang pertama kali mengucapkannya dari yaitu adalah Al-Imam Syafi'i. Pertama kali, makhluk yang pertama kali mengucapkannya, maksudnya demikian. Nah, dari mana dalilnya? Surat An-Nahl ayat 102. Wa ilaihi ya'ud. Apa maksud wa ilaihi ya'ud? Mengandung dua makna. Yang pertama, diangkat kepada Allah. Al-Quran, Al-Quran itu diangkat kepada Allah. Tidak ada lagi hafalan pada manusia. Dan tidak ada pula di mushaf. Itu maksudnya wa ilaihi ya'ud, dan hanya kepadanya lah Al-Qur'an itu dikembalikan. Maksudnya ada dua makna. Satu, diangkat kepada Allah, tidak ada lagi pada hafalan manusia, tidak ada lagi pada mushaf. Seperti di dalam surat seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dan sahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Artinya, dan benar-benar diangkatlah kitabullah azza wa jalla pada satu malam hingga tidak tersisa satu ayat pun darinya di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah hanya kembali kepadanya lah pensifatannya dengannya. Saya ulangi, maksud wa ilaihi ya'ud, maksud yang kedua adalah hanya kepada Allah lah pensifatannya dengan sifat tersebut. Artinya hanya Allah lah yang disifati dengan berfirman dengan firman Al-Qur'an. Hanya Allah lah yang disifati berfirman dengan Al-Qur'an. Yang lainnya tidak berhak disifati dengan berfirman dengan Al-Quran. Jadi, wa ilaihi ya'ud, tafsiran yang kedua, hanya kembali kepadanya lah. Apa yang kembali kepadanya lah? Pensifatan Allah dengan, yaitu sifat bahwasanya Allah berfirman dengan firman Al-Quran. Intinya demikian, yaitu yang kembali kepadanya adalah pensifatan Allah. Allah disifati dengan berfirman, dengan firman Al-Quran. Dan diantara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quranul Karim adalah bahwa kaum muslimin berijma. Kalau dikatakan kaum muslimin berijma, ya ulama mereka. Karena bisa jadi orang-orang awam tidak mengetahui hal ini. Kaum muslimin berijma tentang kafirnya orang yang mengingkari surat, ayat, atau huruf Al-Quran yang telah disepakati kaum muslimin. Jadi kalau ada huruf, ayat, surat yang disepakati oleh kaum muslimin dalam Al-Quran, maka kalau mengingkarinya satu huruf saja, maka apa? Kafir. Ini ijma kaum muslimin. Ya. Adapun dalil-dalilnya sebagaimana tadi saya sampaikan ada pada bab yang kemarin dari mulai ayat yang ke-12 surat At-Taubah ayat 6. Surat At-Taubah ayat 6. Untuk dalil maksudnya mencarinya dicari dari kumpulan ayat-ayat yang ada dalam bab yang kemarin, namun dimulai kalau mencarinya mulainya At-Taubah ayat ke-6. Contohnya mana? Contohnya adalah seperti surat At-Taubah ayat 6. Dan juga demikian surat yang terakhir itu An-Naml ayat 76. Adapun yang lain, adapun yang lainnya, antum periksa sendiri dalam tafsir, apakah yang dimaksud dalam 3 ayat yang lainnya, ini semuanya Al-Quran yang dimaksud dengan kalamullah, kalamullah dan kitabi rabbik dalam 3 ayat tersebut. Kalau dalam kitabi rabbik jelas itu maksudnya adalah Al-Quran. Tinggal 2 yaitu tentang kalamullah di dalam 2 ayat yang lainnya, silakan diperiksa terlebih dahulu apakah yang dimaksud kalamullah pada 2 ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 75 dan surat Al-Fatih ayat 15, apakah yang dimaksud Al-Quran. Silakan diperiksa dalam tafsirnya. Kita langsung masuk dalam dalil-dalil tentang penurunan Al-Quran dari Allah Jalla wa'ala. Adapun ayat yang pertama dimulai dari surat Al-An'am ayat 155. Jelas sekali di situ. Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Jelas sekali di situ. Allah berfirman yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Perhatikan di sini, mubarakun itu adalah sifat dari kitab, kitabullah, yaitu sifat dari Al-Quran. Tetapi anzalnahu didahulukan dalam ayat ini sebelum kata mubarakun. Apa rahasianya? Rahasianya adalah ya, kedua-duanya ini kan kata, kedua-duanya ini mubarakun, ini kan kata yang mubarakun dan anzalnahu, dua kata, yang satunya kata, yang satunya kalimat, yang merupakan sifat dari Al-Quran. Kitabun. Tetapi didahulukan sifat al-inzal, yaitu penurun, diturunkan, intinya demikian, pada firman Allah Ta'ala anzalnahu. Apa faedahnya ataupun rahasianya? Rahasianya karena orang-orang kafir ketika itu mengingkari, sehingga didahulukan sebelum pensifatan Al-Quran dengan mubarakun, banyak keberkahan yang ada di dalamnya, baik itu terkait dengan maslahat ad-diniyah maupun ad-dunyawiyah. Kemudian berikutnya, jelas ini ayat yang pertama menunjukkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah karena ada kalimat anzalnahu. Adapun yang berikutnya, ayat yang berikutnya jelas juga lau anzalna hadzal Qur'an. Artinya kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an, kami di situ untuk yang bawa terjemahan itu dikapitalkan karena maksudnya adalah Allah. Termasuk yang pada ayat yang sebelumnya itu kami maksudnya adalah Allah, maka dikapitalkan kanya. Kemudian pada ayat yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ. Jadi surat An-Nahl 100-103 itu syahidnya, petikan dalil yang menunjukkan langsung pada faedah judul tanzil isbatu tanzil Al-Quran min Allah Ta'ala adalah قُلْ نَزَّلَهُ. Katakan نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ. Yaitu Ruhul Qudus, maksudnya Malaikat Jibril alaihissalam, menurunkan Al-Quran. Karena huwa pada nazzalahu itu, dhamir huwa pada nazzalahu itu maksudnya adalah Al-Quran. Juga demikian pada sudah selesai berarti ya, sudah selesai untuk dalil-dalil tentang penetapan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, isbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim. Penetapan bahwa kaum mukminin melihat Rabb mereka pada yaumul qiyamah. Jadi ini pertemuan terakhir. Setelah itu besok libur pelajaran, tapi masuk untuk ujian tengah semester insyaallah taala. Jadi pada ya, pekan ini adalah pekan terakhir sebelum UTS. Ru'yatul mu'minin, isbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Penetapan bahwa kaum mukminin melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Yaitu maksudnya pada hari akhir. Dalil tentang hal ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'us Salafus Salih, dan al-aql. Jadi empat sekaligus. Satu Al-Quran, dua As-Sunnah, tiga Al-Ijma' dan empat al-aql. Akal sehat. Adapun keyakinan Al-Sunnah wal-Jamaah tentang hal ini, bahwasanya As-Salafus Saleh berijma', bersepakat. Menyatakan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah kelak di hari akhir. Sedangkan orang kafir tidak melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah. Berdasarkan surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Adapun Rafidhah, Jahmiyah dan Mu'tazilah ini menolak penetapan kaum mukminin melihat Allah pada hari akhir. Mengapa? Saya ulangi, pendapat mereka ini pendapat yang batil, menyelisih Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', As-Salafus Shalih dan Al-Aql. Para sahabat, tabi'in, dan para imam kaum muslimin juga menyatakan bahwa melihat Allah Ta'ala merupakan kenikmatan yang terbesar yang didapatkan oleh kaum mukminin. Jadi di antara keyakinan Ahlussunnah Jamaah, bahwasanya sahabat, tabi'in, dan para imam kaum muslimin menyatakan bahwa melihat wajah Allah Ta'ala merupakan kenikmatan yang terbesar yang didapatkan oleh kaum mukminin. Maka bagi orang yang tidak menetapkan hal ini, Rafidhah, Jahmiyah, Mu'tazilah, sungguh sangat sengsara. Bagaimana mereka akan mengharap kenikmatan yang terbesar ini kalau mereka tidak menetapkan hal itu? Sekarang siapakah yang mendapatkan kenikmatan terbesar bisa melihat wajah Allah Ta'ala? Yaitu siapapun yang nantinya menjadi penduduk surga pastilah mendapatkan janji bisa melihat wajah Allah yang maha mulia. Tidak ada satupun penduduk surga yang dikecualikan darinya. Jadi semua penduduk surga bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Cara mendapatkannya bagaimana? Ya dengan beriman dan beramal soleh. Serta mengambil sebab yang memang secara khusus disebutkan dalam dalil. Baik, kita perhatikan 1, 2, 3, 4 dalil tentang hal ini di dalam matan. 4 dalil tentang hal ini dalam matan. Wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Ta'ala. Nadhirah. Melihat. Maksudnya di sini melihat dengan mata mereka, yaitu kaum mukminin melihat dengan mata mereka. Maka dalil bahwasanya kaum mukminin melihat Allah. Adapun yang kedua, alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Memandang di sini maksudnya yanzuruna ilallahi azza wa jalla. Memandang atau melihat kepada Allah azza wa jalla. Adapun orang-orang kafir, ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Pada hari itu mereka terhalangi dari melihat Rabb mereka. Dalil yang berikutnya adalah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan ziyadah dan tambahannya. Tambahan di sini maksudnya adalah an-nazar ila wajhillahil karim, yaitu melihat wajah Allah yang mulia. Sebagaimana tafsirnya dalam tafsir sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan hal ini. Maksudnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsirannya dalam Sahih Muslim dan selainnya. Kemudian adapun dalil yang terakhir, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalamnya mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Waladaina mazid, dan pada sisi kami ada tambahannya. Maksudnya apa ini? Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah, saya ulangi, kaum mukminin ketika mereka masuk ke dalam surga, lahum bagi mereka ma yasha'una fiha, mendapatkan apa saja yang mereka kehendaki di dalam surga. Jadi jika Anda karena mendahulukan keridhaan Allah, kemudian saat di dunia ini Anda meninggalkan sebagian dunia, meninggalkan sebagian kesenangan duniawi atau harta duniawi karena dalam rangka mengharap keridhaan Allah, dalam rangka meninggalkan yang haram, dalam rangka meninggalkan yang makruh, dalam rangka melakukan kewajiban, dalam rangka melakukan yang sunnah, sampai meninggalkan kesenangan duniawi, perhiasan duniawi atau secuil harta, wanita, jabatan, dan yang terkait dengan perhiasan duniawi, maka jangan khawatir. Anda jika dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka Anda bisa mendapatkan seluruh apa yang Anda terluput sewaktu di dunia dari kesenangan dan kenikmatan. Lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka mendapatkan apa saja yang mereka kehendaki di dalam surga. Itu pun masih ada tambahannya. Waladaina mazid, dan pada sisi kami ada tambahannya, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang ternikmat, terbesar. Nasallaha, kita mohon kepada Allah agar mendapatkan kenikmatan bisa melihat wajahnya. Allahumma amin. Kalau gara-gara kalian ngaji jadi meninggalkan konser musik kesayangan Anda dahulu misalnya, gara-gara taklim di Ma'had Ilmi meninggalkan menjadi supporter sepak bola yang gak sholat maghrib, gak sholat isya, subuh pun kebablasan karena pulang jam 2 malam sambil teler plus benjol karena tawuran misalnya, 3 sholat ditinggalkan. Tapi itu semua masa lalu Anda misalnya, Anda tinggalkan itu untuk duduk manis mendengarkan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda itu tinggalkan karena Allah dan Anda nantinya diganjar oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah, maka Anda ingin lapangan sepak bola melebihi standar internasional di dunia, keturutan. Lahumma yasha'una fiha waladaina mazid. Anda rela meninggalkan futsal karena maghrib masih keringetan, ketinggalan sholat jamaah misalnya. Anda tinggalkan itu karena Allah, besok Anda bisa main sepuas-puasnya futsal yang lebih futsal di mana? Di surga. Ini ayat yang sangat mendorong kita untuk ringan meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita tinggalkan dari kenikmatan duniawi. Maka jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau Anda memiliki berbagai sebelum kenal ma'at ilmi, kenal ma'at Umar bin Khattab, kenal as-sunnah, memiliki barang-barang aksesoris kesebelasan kesayangan Anda, baik itu jaket berlambang bendera apa setan merah, setan kok dibangga-banggakan, diperintahkan untuk diambil jadi musuh malah jadi kebanggaan. Ini dalam ayat diperintahkan untuk dijadikan musuh. Nah, ini jadikan teman dekat dalam tanda petik sebagai jaket yang melekat di punggung. Sholat pun juga pakai setan merah. Gulingnya setan merah. Na'udzubillah. Kemudian apa namanya? Spraynya setan merah. Di mana-mana setan merah ada. Ini gimana dia? Nah, ini jika itu semua begitu mengenal, Anda tinggalkan semua, spray, guling, kemudian apa namanya jaket. Wah, saya nggak keren lagi kalau gitu, kalau selfie misalnya. Ini kesukaan saya yang seperti ini. Belum sal kepala, belum sal leher, belum dan seterusnya. Tapi semua Anda tinggalkan karena Allah, maka Anda akan mendapatkan ganti yang lebih nikmat, kalaulah seandainya itu bisa dikatakan kenikmatan. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya selesai. Masuk dalam bab baru. Masuk dalam bab baru. Yaitu kumpulan dalil-dalil dari al-hadis. Jadi nanti ujian UTS-nya yaitu sampai akhir dari pertemuan kita di dari awal pertemuan kita sudah liburan. Siapa yang ingat sudah liburan kita mengawali pertemuan al-masyiah atau as-sam'ul basar, apa mahabbah, ya anu apa al-iradah syar'iyyah, al-iradah kauniyyah itu, al-kauniyyah itu, sampai terakhir pertemuan kita nanti ini. Ya, apalagi setelah ini Anda ujian UTS, kemudian mungkin setelah itu juga ujian-ujian, setelah itu juga aktivitas-aktivitas yang lainnya. Maka dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mukaddimah dari bab ini adalah yang pertama. Jadi dalam bab ini ada 15 pasal bab tentang kumpulan dalil-dalil dari as-sunnah tentang sifat Allah. Ada sekitar 10 sifat Allah dan 15 pasal atau kelompok yang perlu diperhatikan, dicatat nantinya. Dan yang pertama kali, dan jumlah hadisnya belasan, jumlah sifat yang ditetapkan, sifat Allah yang ditetapkan dalam dari hadis-hadis tersebut adalah 10 sifat Allah. Sekarang yang perlu kita pelajari sebagai mukaddimah adalah definisi dan kedudukan as-sunnah. Definisi dan kedudukan as-sunnah. Definisi as-sunnah secara bahasa, as-sunnah itu adalah at-tariqah, jalan hidup. Jalan hidup. Baik yang baik, jalan hidup yang baik maupun yang buruk, yang terpuji maupun yang tercela, itu sunnah secara bahasa. Mencakup semuanya tadi. Adapun secara istilah, pemakaian istilah sunnah oleh ulama berbeda-beda maksudnya sesuai dengan tujuan pembahasan. Atau sesuai dengan konteks pembicaraan. Oleh karena itu, ulama usul mendefinisikan as-sunnah lain dengan ulama ahli fikih. Disesuaikan dengan konteks pembahasan. Semua yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan yang menjadi dalil dari sebuah hukum syar'i yang berasal dari hadis, maka itulah yang dimaksud as-sunnah oleh ulama usul. Adapun ulama ahli fikih, maka yang dimaksud sunnah adalah perintah Allah yang tidak harus dilakukan, tidak wajib dilakukan, yaitu hukumnya mustahab, tidak sampai wajib. Adapun ulama al-hadis menyatakan sunnah adalah semua yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan atau ciri-ciri fisik atau sifat, akhlak atau sirah. Jadi ada yang mendefinisikan seperti itu. Ada pula yang membawakan bahwasanya sunnah adalah lawan dari bid'ah. Ada pula yang maksudkan sunnah adalah al-hadis. Ada pula yang maksudkan sunnah adalah ya al-Quran ya al-hadis. Jadi sunnahnya bagaimana? Maksudnya yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bagaimana? Terlepas dari mustahab atau wajib. Terlepas dari hukumnya sunnah saja atau sampai wajib. Tapi yang jelas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal makan bagaimana? Maksudnya ajaran beliau. Baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Itu maksud sunnah. Terkadang maksudnya itu. Maka dilihat konteksnya. Oleh karena itu ketika kita mempelajari al-aqidah al-wasitiyah ini, yaitu kumpulan dalil dari as-sunnah, maksudnya dari al-hadis. Mengapa? Karena kumpulan dalil dari Al-Qur'an sudah disebutkan sebelumnya pada bab yang sebelumnya. Adapun kedudukan as-sunnah sama dengan kedudukan Al-Qur'an. Ditinjau dari bahwa kedua-duanya itu sama-sama sebagai wahyu Allah. Dan statusnya sama-sama sebagai sumber hukum dalam Islam. Jadi sama-sama statusnya sebagai sumber hukum dalam Islam. dan sama-sama statusnya sebagai wahyu Allah. Maka ketika itu Al-Quran dan Al-Sunnah itu sama, ditinjau dari sisi ini. Karena sebuah hadis itu jika sahih atau hasan, maka wajib diterima sebagaimana Al-Quran. Karena sama-sama sebagai wahyu Allah, sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum. Walaupun dari sisi tingkat keutamaannya Al-Quran lebih tinggi kedudukannya dari As-Sunnah. Mengapa? Karena Al-Quran kalamullah, lafzan maupun maknan, lafadznya maupun maknanya. Dari sisi ini lebih tinggi. Adapun jadi sebatas huruf-hurufnya saja dibaca itu sudah ta'abbud tersendiri, peribadatan tersendiri. Adapun as-sunnah bukanlah kalamullah lafzan wa ma'nan, tetapi wahyu Allah. Tetapi wahyu Allah. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu Allah tersebut lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun isinya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lafadz maupun isi itu di dalam hadis semuanya ini adalah sebagaimana Al-Quran, tidak boleh dikufuri. Baik. Kedudukan as-sunnah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu menjelaskan dan menafsirkan makna Al-Qur'an berdasarkan surat An-Nahl ayat 44. Maksudnya bagaimana? As-sunnah menjelaskan apa yang masih global dalam Al-Qur'an dengan memperincinya. Seperti masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, dan yang lainnya. Anda tidak bisa sholat dengan sempurna kalau dengan Al-Quran saja tanpa mau mempelajari Al-Hadis, As-Sunnah. Karena As-Sunnah ketika itu memperinci apa? As-Sunnah di situ memperinci apa? Saya ulangi, As-Sunnah di situ memperinci yaitu Al-Quran. Di dalam syariat tentang sholat, ayat tentang sholat, ayat tentang puasa, ayat tentang haji, ayat tentang zakat, dan yang lainnya. Karena kedudukannya adalah menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran, maka tidak pernah selama-lamanya hadis yang sahih atau hasan bertentangan dengan Al-Quran. Tidak pernah selama-lamanya hadis yang sahih dan hasan bertentangan dengan Al-Quran. Karena memang fungsinya apa? Menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran. Kemudian ada satu yang ingin saya ingatkan. Yaitu bolehkah menyampaikan atau mengamalkan hadis yang tidak diketahui derajatnya. Ini agar kita berhati-hati dalam menulis misalnya, atau dalam berkhutbah, atau dalam berceramah, atau dalam menyampaikan nasihat, nge-share di Facebook, di media sosial, ada hadis sementara kita enggak tahu derajatnya. Ini perlu kita berhati-hati. Ya. Yeah. Saya sudah menuliskan sebuah artikel dengan judul bolehkah menyampaikan atau mengamalkan hadis yang tidak diketahui derajatnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Demikian kurang lebihnya lafadznya. Artinya barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Dan juga demikian hadis yang lainnya yang terkait dengan ini hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibaini. Barang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis sedangkan hadis tersebut nampaknya dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua golongan manusia yang berdusta. Ibnu Hibban rahimallahu taala mengomentari atau menjelaskan tentang hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidaklah bersabda innahu tayaqqana annahu kadhiba, sedangkan dia yakin bahwa hadis itu dusta. Sabdanya tadi bagaimana? Sabdanya adalah man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhib. Bukan yatayaqqan annahu kadhib. Artinya barang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis sedangkan hadis tersebut nampaknya dusta. Bukan apa? Sedangkan hadis tersebut diyakini kedustaannya. Bukan seperti itu. Ini artinya apa? Lanjut Ibnu Hibban. Jadi setiap orang yang ragu-ragu tentang hadis yang ia sampaikan, apakah hadis itu sahih atau tidak, maka ia termasuk ke dalam ancaman yang terdapat dalam hadis ini. Apa ancamannya? Yaitu ancamannya fahuwa ahadul kadzibain, maka ia termasuk salah satu dari dua golongan orang yang berdusta. Walaupun enggak sampai walaupun dia ragu-ragu ada kemungkinan ini sahih ini tidak, tapi itu sudah termasuk dia berani menyampaikan sebuah hadis itu sudah termasuk dalam yang berdusta. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara bagi kita yang tidak mengetahui? Atau satu lagi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bikulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan berdosa jika ia menyampaikan setiap apa yang ia dengar. Enggak dilihat-lihat sahih apa tidak, di-share. Enggak dilihat-lihat dan seterusnya. Apalagi kalau sudah kontennya, barang siapa yang enggak meng-share maka akan demikian-demikian, terancam demikian dan demikian. Ke 10 orang maka demikian dan demikian. Seperti itu. Baik. Bagaimana kalau demikian? Untuk mengetahui derajat sebuah hadis, terutama bagi kita yang awam tentang ilmu mensahihkan dan mendhaifkan hadis, ada dua cara secara umum mengetahui derajat hadis. Yang pertama dengan meneliti sanad dan perawi hadis, lalu menggunakan kaidah ilmu hadis dan usulnya menyatakan derajatnya sah atau tidak tanpa taklid kepada ulama tertentu. Artinya langsung menilai, memiliki kemampuan menilai hadis itu sahih atau tidak. Ini bukan golongan kita. Kita beralih kepada yang kedua, yaitu dengan cara kembali merujuk kepada kitab-kitab ulama yang penulisnya di situ, yang ulamanya, ulama penulis di situ mengkhususkan kitab-kitab itu kumpulan dari hadis-hadis yang sahih saja. Ini yang bisa kita lakukan insyaallah taala. Misalnya apa? Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu kitab memang sudah dikhususkan oleh penulisnya, yaitu Imam Al-Bukhari, menurut penilaian beliau sahih semua. Artinya tidak ada yang dhaif. Menurut Imam Muslim itu sudah sahih semua menurut persyaratan Imam Muslim. Oleh karena itu bagi kita yang awam ilmu hadis, maka cukuplah kita mengatakan hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Sudah, saya artinya taklid kepada Imam Muslim dalam mensahihkan hadis ini. Sudah selesai tanggung jawab kita. Kita sudah mengamalkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah untuk bertanya kepada ulama jika kita enggak tahu ilmunya. Ini ada dalam as-silsilah al-hadis as-sahih al-Albani. Sudah kita taklid pada beliau. Selesai. Maka itu yang paling mudah untuk kita apa? Kita lakukan. Oleh karena itu silakan kita periksa koleksi dari buku-buku yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab. Apakah kita sudah perhatian betul di catatan di bawah setiap halamannya? Itu kalau hadis disebutkan derajatnya sahih dan seterusnya. Karena kita membangun pemahaman terhadap agama Islam lewat buku itu. Hanya saja ada satu yang belum saya ingat kembali pembahasannya, perlu merujuk lagi. Sebuah kaidah man asnada faqad ahala. Barang siapa yang menyebutkan sanadnya berarti dia telah menyerahkan urusan masalah hadis tersebut kepada orang yang telah disampaikan kepadanya sanadnya. Nah itu, apakah yang dimaksud hanya menyampaikan hadis riwayat At-Tirmidzi begitu saja, atau disebutkan sanadnya secara lengkap an fulan sampai kitab At-Tirmidzi. Dan apakah maksudnya sudah terlepas tanggung jawabnya dari ancaman dalam hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam shawab. Saya perlu merujuk lagi untuk yang itu. Setidaknya zaman sekarang sudah sangat mudah sekali mengetahui sebuah hadis itu sahih atau tidak. Kalau apalagi yang mau kita sampaikan cuma 3-4 hadis, kalau kita misalnya menasihati di media sosial misalnya, atau kita berceramah khutbah setengah jam misalnya, atau kemudian kita mengajarkan agama Islam kepada adik-adik kita di TBA misalnya, paling 3-2 hadis. Sebelumnya kita persiapan dulu, kita cari hadisnya itu sahih atau tidak dan syarahnya bagaimana. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Jadi bukan dipersyaratkan harus disebutkan riwayat siapanya, tapi dipersyaratkan kalau ingin mengamalkan hadis tersebut, yaitu saya ulangi, kalau ingin selamat benar-benar salap, selamat apa dari berdusta, maka setidaknya kita mengetahui sah tidaknya dengan taklid kepada ulama. Berikutnya kita masuk dalam penetapan sifat an-nuzul ila sama'id dunya. An-nuzul ila sama'id dunya. Turunnya Allah ke langit dunia. Keyakinan al-sunnah wal-jamaah tentang sifat an-nuzul ila sama'id dunya. Bahwa sesungguhnya hadis-hadis tentang sifat an-nuzul itu mutawatir. Kalau sudah hadisnya mutawatir, maka menunjukkan faedah pasti dan yakin. Maka tidak ada celah untuk diingkari, ditentang. Karena hadis mutawatir itu apa yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak, yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta, mulai dari awal hingga akhir sanad. Dari awal sanad sampai akhir sanad, orang banyak meriwayatkan kepada orang banyak, kepada orang banyak, kepada orang banyak. Seperti itu. Yang secara adat kebiasaan yang seperti ini, apa? Terhindar dari melakukan kedustaan. Ahlussunnah wal jamaah ini menerima dan menarkan hadis ini dan menetapkan sifat an-nuzul sebagai sifat Allah tanpa tahrif, tanpa ta'dil, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Mereka menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Allah turun ke langit dunia, namun tidak mengkabarkan bagaimana turunnya. Dan jangan difahami bahwasanya, sekali-kali jangan difahami adanya, saya ulangi, ditetapkannya sifat apa? An-nuzul ila sama'id dunia mengharuskan ketika dikatakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir, kemudian mengharuskan Allah berada di bawah, melazimkan bahwa Allah terlepas walaupun sesaat dari sifat al-ulu, dari disifati dengan sifat al-ulu, maha tinggi, di atas seluruh makhluknya. Tidak boleh kita meyakini hal ini. Semuanya dari Allah, penetapan sifat an-nuzul ila sama'id dunya dari Allah, dan penetapan sifat al-ulu maha tinggi, di atas seluruh makhluknya, juga dari Allah, maka semua yang dari Allah tidak akan saling bertentangan. Ini ujian keimanan bagi kita. Tugas kita adalah mengimani, tidak memprotes. Ujian keimanan. Kendati demikian, sesungguhnya di dalam kehidupan manusia sangat memungkinkan kenyataannya seseorang ada di dataran tinggi, namun pada waktu tertentu dia dikatakan berjumpa dengan orang yang di dataran rendah, padahal dia tidak turun dari posisinya. Dari posisinya di atas. Ada teknologi telekonferensi. Dia berada di atas. Dia berjumpa dengan orang yang ada di dataran rendah. Pada sepertiga malam terakhir misalnya. Maka dia dikatakan berjumpa dalam tanda petik lewat apa? Yaitu lewat telekonferensi tadi. Tapi dia tetap dikatakan berada di atas. Di dataran tinggi. Walaupun ini tidak sama persis. Namun membantu pemahaman kita. Bahwasanya hal yang seperti itu mungkin bagi manusia. Apalagi bagi sang pencipta manusia. Tetap dikatakan turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, namun tetap dikatakan bahwasanya Allah bersifat dengan sifat al-ulu, yang ini merupakan sifat dzatiyah. Tidak pernah sesaat pun Allah tidak bersifat dengan sifat al-ulu. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya tidak diketahui. Was su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya itu dosa besar, bid'ah. Sudah cukup dengan mengimani kita masuk surga. Ngapain harus memperberat-berat diri untuk mencari bagaimananya Allah turun ke langit dunia. Kok bisa demikian, bagaimananya? Itu bukanlah menjadi bekal kita bisa masuk ke dalam surga, justru dalam tanda petik menjadi bekal masuk ke dalam neraka. Karena melakukan kebid'ahan ketika kita mentakyif, membagaimanakan atau menanyakan bagaimananya. Atau mungkin suatu saat ditemukan teknologi yang tetap berada di atas namun dikatakan turun ke pada manusia, maksudnya yaitu ke orang yang berada di dataran rendah. Yang jelas, penetapan sifat an-nuzul haruslah tetap disertai dengan penetapan sifat al-ulu. Ini keyakinan paten, enggak bisa diotak-atik. Mengapa? Karena al-ulu, kemahatinggian, adalah sifat dzatiyah, senantiasa ada pada Allah. Dan alasan kedua, bahwasanya sifat an-nuzul haruslah tetap disertai dengan sifat penetapan sifat al-ulu, karena dua alasan setidaknya. Yang pertama, al-ulu adalah sifat dzatiyah. Yang kedua, turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Turunnya Allah sesuai dengan kemahagungan dan kemahasempurnaan Allah. Dia bersifat, dia disifati dengan sifat turun ke langit dunia, sekaligus disifati dengan sifat maha tinggi di atas seluruh makhluk. Adapun bagaimana turunnya, hanya Allah lah yang maha tahu. Kita dilarang menanyakan bagaimananya. mari kita baca terlebih dahulu matannya. Al-istidlal ala isbati asma'illah wa sifatihi minas sunnah, yaitu kumpulan mulai masuk dalam matan pendalilan tentang penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dari as-sunnah. Berkata penulis rahimallahu taala, "Tsumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian di dalam as-sunnah, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fas-sunnatu tufassirul Qur'ana." As-sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. "Wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu." Menjelaskannya, menunjukkannya, dan mengungkapkan tentang isinya. Menjelaskannya maksudnya menjelaskan yang global dengan terperinci. Menunjukkannya maksudnya tadulu tubayyinuhu, seperti itu maksudnya. Menjelaskan yang global menjadi terperinci. Tadullu alaih maksudnya adalah menunjukkan kepada Al-Quran, watu abiru anhu, dan mengungkapkan isinya. Maksudnya menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jadi as-sunnah menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan mengungkapkan apa yang diungkapkan dalam Al-Quran. Sehingga sesuai dengan Al-Quran, tidak akan pernah saling bertentangan. Wama wasafa ar-rasulu bihi rabbuhu wama ra'a wasafa bihi ar-rasulu wama wasafa ar-rasulu bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadith as-sihah allati talaqqaha ahli al-ma'rifati bil qabul wajaba al-iman biha kadhalik. Demikian kurang lebihnya harakatnya. Dan sifat apa saja dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati dengannya, minal ahadith, berupa hadith-hadith yang bagaimana disebutkan di sini, yaitu kelanjutannya yang sahih, yang diterima oleh ahlul ma'rifah, yang diterima oleh orang yang punya ilmu, yang mengetahui bil qabul, tentang syarat diterimanya hadis yang sahih. Maka yang seperti ini wajib al iman biha kadzalik, maka wajib mengimaninya. Artinya kalau sudah oleh ulama ahlul ma'rifah bil hadis, bi qabulil hadis, ulama yang pakar mengetahui syarat diterimanya hadis, mengetahui fikih tentang diterimanya sebuah hadis, sehingga hadis itu dikatakan sahih, maksudnya tidak sahih di sini adalah tidak dhaif. Karena istilah ulama mutaqaddimin kalau bilang sahih itu maksudnya lawan dari dhaif. Yang kalau ulama mutaakhirin, ulama sekarang, sahih menurut ulama mutaqaddimin itu masih terbagi dua. Satu sahih, satu hasan. Baru kemudian yang satu dhaif. Kalau dan itu keluar dari hadis yang sahih. Intinya yang menjadi dalil, hadis yang menjadi dalil, kalau menurut ulama mutaqaddimin disilakan dengan sahih begitu saja. Kalau ulama mutaakhirin, yang menjadi dalil itu sahih atau hasan. Kalau dhaif tidak, karena itu enggak masuk hadis yang sahih, atau enggak masuk pula hadis yang hasan. Jadi kalau ulama telah menyatakan diterima hadis tersebut, ulama pakar tentang pensahihan hadis sudah menerima, maka dan sudah dinyatakan ini hadis yang sahih, selama tidak ada apa pendapat lain yang mengkritik sehingga menunjukkan kelemahan penilaian derajat hadis tersebut, kalau ada yang mengkritik ya tinggal dilihat yang benar yang mengkritik atau yang dikritik. Maka kalau sudah jelas sebuah hadis itu sahih, sebuah hadis itu sahih, maka wajib al-iman biha, wajib mengimaninya. Kemudian ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan dengan itu sekarang jam 6 kurang 15 menit atau kurang 20 menit. Karena kalau di situ kurang 20 menit. Ini agak panjang menjelaskan hadis tentang yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah ujian tengah semester. Semoga bisa langsung beberapa, cuman mungkin 3 pertemuan sudah selesai seluruh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tinggal keterangan-keterangan tentang sifat-sifat Allah dari ucapan penulis sampai paling akhir, yaitu bab tentang al-iman bil yaumil akhir. Karena kalau sudah masuk dalam al-iman bil yaumil akhir, maka berarti sudah selesai inti dari kitab Aqidah Wasithiyah. Kalau yang dipelajari adalah fokusnya tauhidul asma wa sifat, maka sudah selesai. Jadi seandainya tidak sampai khatam pun, sebetulnya untuk materi tauhidul asma wa sifat, kalau sudah masuk bab iman terhadap hari akhir sudah selesai. Karena ini adalah bab tentang akidah-akidah umum setelahnya. Bukan spesifik tentang apa? Tauhidul asma wa sifat. Sedangkan kita sedang belajar tauhidul asma wa sifat. Sehingga kalaupun tidak sampai selesai, maka sudah mengambil intinya. Jadi akidah al-wasitiyah. Walaupun saya berusaha untuk menyelesaikannya insyaallah ta'ala, bahkan kalau nanti ternyata masih ada beberapa bab terakhir yang tidak selesai, maka saya tawarkan untuk daurah seharian untuk khataman sekaligus barangkali ada nasi kuningan setelah khataman kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Baik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.